sudah mulai bosan cari gantinya kasihan merana. Memang begitulah cerita cinta asyik waktu pertamanya. Cinta, cinta, sayang seribu sayang, sayang dibuang sayang, semua orang pasti mengalaminya. Jikalau sedang berpacaran, ya ya sayang. Jikalau sedang bercinta, ya ya mesra. Jikalau masih bulan madu, oh romantisnya. Jikalau sudah mulai bosan, cari gantinya kasihan.